kewajiban kita. kadung keturutan oleh ganti arek lanang enom enoman arek wedok bendino dicak sepeda montoran ngalor ngedul digawe pameran arek lanang wedok bendino keluyuran iku mono arane begah ada arek wedok bobot lawase petang wulan bareng arek lanang ditakoni jawabe digawe percobaan wong arek saiki kuwi nek pergaulan iku melebihi batas. Aku yo gak ngelarang masa saiki iki masa pergaulan. Tapi didelok-delok dhisik. Agake pergaulan iki mang membawa akibat ojo diterusno. Sebab ngene lho dulur. Wong pergaulan niku apa mane arek pelajari sisan. Iki nek gak diati-ati awake dhewe. Nek ana kedadean mesti sing kecandak-kecangking gak liya wong tuane, sebab wong tuwa iku bawaan gedhe. Wek kecangking, kotong kecangking misale saiki. Ana arek wedok pergaulan ambek arek lanang. Sehingga arek lanang berbuat gedine nodai arek wedok. Terus arek wedok mbobot dhisik keluar teko perkawinan. Waduh. Iku elek-eleke wong wedok. Mangkane aku pesen ae ambek arek wedok jaman saiki. Nek ana kedaden kaya ngono iku ae. Nek ndeke awak aja kletak-kletek. Sebab wong lanang saiki gak kenehan nek kepethuk arek wedok ayu. Padane kucing kepethuk iwak empal. Iya. Ya, pisan kan nang wis. Cekap semantek sairan kulo saemboten borong ke reso jene tak pikir-pikir iku wong urip no alam donya iku urip ora urip senajan no pengertian iki gak terbatas teko pendidikan pak guru maupun ibu guru pintere menungso iki teko pergaulan lah sing tak pergauli lho gak tumen kepethuk ngene iki biasa ana munawar tak jak omong-omongan seenak tapi aja sekali-kali kepethuk kartolo wis ana telung wulan iki tak goleki nang omahe gak kepethuk nandi arek. Lori? Ya apa ri, pulang-pulang dina sumpek kae. Kon iki gak tumo niku kepethuk kanca nang seneng iki mesti sumpek kan. Lah sing tak getuni lho. Iya. Urip sepisan kepingin rabi Elvi Sukesi kok gak iso. Kon iki cita-citamu iku dukuren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol gayuk langit. Cecek nguntal kelopo. Ya mosok kon tak lo, wong cecek sak driji klopone sak ndas. Lho kon iki kagak paribasan adane tanda kedurus ae. Iki paribasan lo. Apa elek wong kono wedok aku ya lanang, aku tau kepethuk. Ndas iki lak nang Jakarta kepethuk. Kepethuk kan. Aku dikene ora ono didu aku. Oh, didu menyanyi ta? Ora apa? Tak didu lah apa? Didu ambek sapi. Kon niku ono didu kok didu ambek sapi. Rone didu menyanyi. Menyanyi, kon tak kandhani. Ojo ade ngrasani Elvi Sukesi. Apa? Sebab iku ratu dangdut. Lon, satu show berapa juta? Paling enggak ya 2 juta. Kon tau show? Lah. Ah bendino lak show aku. Kon? Iya. Satu show berapa? 20.000. 20? Iya. Dibagi wong pira? Wong 8. Mantep piro lo, kok gak nututi. Lah timbangane kok niku ngrasani LP. Lah iku apa tanggoku? Tanggomu sing ayu. Ah, iya tun pedet iki lho. Tun pedet. Mari-mari dibacok wong kok tawa. Ya golek liyane ta sing apik riri. Saiki LP juga iso ono mahku, wis 3 dina waduh wong delok ya. Temenan, saya kita lempit ono ni sari bantal. Kau ni wono mana? Gambari tak? Gambari, gambari. Nek wangi nunai kon gak iso, ada mencapai kon kedini hubungan nunai. Iya, kau termasuk masyarakat cilik kan muda, temen. Oh, kalau ni wong dempel lah. Kalau kau ni kancane masyarakat cilik, apa doa kau nayo menungso aku yang menungso. Pokok kau nayo gak dibojo, lak gak ngurus apa gerayu dah. Iya. Kalau ngurus apa gerala, sih ngurus seneng dia pemerintah kau. Wah, kau ni ini lo. Aku ndek penyakit ndane yo. Yo opo isane rabi LP juga sih. Wis golekno wong tuwek are. Wong tuwek. Heeh. Lho mburi kuwi lho, tuweke nemen lho. Kok iso? Onang kali mangono nek tipe ping 4 nek. Lho, wong tuwek wis lumpuh iku jenenge. Wong kuwi yo akeh lek wong lumpuh ae. Cari golek wong tuwek. Dukun-dukun. Oh, dukun. Lah saiki kanggo percobaan ojo LP juga sih, kedengeran yo. Heeh. Wong soal e ado yo. Saiki yo tetangga aku ae. Sapa? Ya Sarmu Malu. Tun pedet. Iku pedet, nggon ku ana tun pelet. Oh, pelet. Iya, nek pelet. Eh, nek pelet. Mbok mari ketatap watu mbok ya. Tapi ya wong iki jodoh karena semono ya. Iya. Sing dadi ku mosok teko rupa ya. Sing penting lah atine. Atine kadang-kadang rupane elek, atine apik, dadilan apik. Kadang-kadang sing ana elek, atine ya tambah elek ya ana, iya. Ya kano. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh. Selelek pokoke urip ana ambekane lho. Hah? Pokoknya kok teman-teman siri kalau ada jodoh kancane pokoknya mbak Kani lah orang ketubruk monton karena mbak Ani dirapi lah kena pokoknya aku belakra aku lah orang kecelakaan wis pokoknya percobaan kena no tun pelet orang tinggal percaya atau enggak ya iya aku gitu bisa nih pokoknya gunanya arek wedok lah bukti ini kapan kau tahu dikatuti arek wedok lah bojoku itu oh asalnya katut-katut iya asalnya asalnya gila katut aku ya iya aku sama bingung kabeh kon iki. Kok iso katut-katut iki ya? Kok katut-katut. Katut aku. Lah ya isane katut koni ngopo? Ini tak carai piyen Mbak Yumi iku latih nang kali ta. Bareng latih nang kali. Ambyur piyur, tak tangano kelelep. Terus tak tulungi tak cak. Tak kene wonge. Apane? Cewek sing katut. Male Mbak Yumi goleki aku. Duh, gak boleh kebimbang ri guri. Pancen goleki cewek iri. Kono ku nyebrot ngono jare kebimbang ngono. Wah, ini saya kan kepingin dikasuti sama jendengnya tun pelet tun pelet aja ojo, sing pedet loh, sing pelet aja pelet aja iya tulino nau mae ini keadaan sepi lemari ini bukaan ya bu, pake ini piro krokis tun sing api-api ini juga ono kira-kira piro? Kira-kira 20 setel kawan mulai enggak mesti ngelai kawan berarti sak lemari? Iya aku ndak ada sirup tangganya roh dikebruk tuh kamburi burung rapi sedang melungker lah anakku pake yang ri gombal-gombal lah isa ulai sampai rok sing api ya wangel mulai cilik kan gak tau dikebruk orang kampung dorong lah kau gak dikebruk orang kampung anggapan pijet nih lah eh kau tau dipecok uang ya dikebruk orang kampung kok pijet kan nih wah wis coba sih percobaannya wis tak buruk ya pokoknya mangan kok gak mangan wis kuat oh kan kuat poso poso iki posoe mek rong dino mangan oleh mangan oleh ngombe oleh beneran cuma rong dino iku gak lek turu melek sanggup melek iya kalek ketip eh kalek ketip gak ketip iya mencicil dok mencicil iku wis bongko iku jenenge wong poso kok melek tok ya apa sih kon iku ya lek ketip liyane iku lho liyane poso iku ya apa poso ngrawat ae oh mangan godhong-godhongan sanggup kan sanggup godhong pring eh godhong kecubung terus godhong apa mana? Godhong ingas? Iya kacar? Iya rumah samu sapi mana? Apa? Sok anjok ngono wis, nek gelem poso ngerawat poso ngeluang ngeluang ya apa? Yang gak keduaan itu sak pengadek sak pengawe wis pulangan tadi kalau dilepon nebeleng ya duruki duruki rong wulan keterima kan gak sampe rong wulan ya? Iya rong dino keterima wis telung dinane wisan berarti mati kok kan nunggolan no kancamu sing ngasih poso gak bisa kan lakon ini liane poso nyusang poso nyusang oh poso ini subali iya poso Poso nyusang subali. Ah, sikilmu tekan dukur. Terus siramu tekan nisor. Mari ngono. Terus nggo dukure siramu ku diobongi menyang anu merangi ketan ireng. Kon ini sing gedhe mlaku mukus ha. Sing gedhe ngono. Iya. Eh, rumah samu golek tawon ta iki. Lah poso kok diobongi kaya mateng ta kuwi. Lho, kok nek gak sanggup wis gak nek poso wis. Wis ayo mel-melane ngono. Tirokno rapal aku ilmu ya. Heeh. Ayo wis ayo. Ah ya. Yo. Niat isin mata ajiku. Nyatin sun mata ajiku. Aji Semar Kuning. Aji Semar Kuning. Apa sebabnya Semar kok kuning? Mari dicat wae. Kone iku lolo. Lah kon takon yo, lalek kuning gak dicat ya dibron ngono lho. Iki mun jopo? Yo dadi lek sepisan gak cocok wis gak mandi. Oh, wis gak ono kasiate. Liyane Semar. Liyane. Nyatin sun mata ajiku. Nyatin sun mata ajiku. Aji Semar Mesem. Aji Semar Mesem. Apa sebabnya Semar Mesem? Mari oleh arisan. Cuman kon ono jopo oleh arisan iki. Wah. Lah mari mesem lah bedut durung nari iku jeniri. Iki mun jopo lho, jopo. Oh, jopo ta? Iya. Aku dik aku. Aja kentai male kan ora kasih ati lho. Wis liyane Semar liyane. Iya, niate isun mata ajiku. Niate isun mata ajiku. Aji Semar mendem. Aji Semar mendem. Apa sebabe Semar kok mendem? Mari mangan gadung wae. Kok iso tak tapek kok. Ono Semar mangan gadung iki lho. Gak tau tumen wong tuwek mulang Semar mendem bareng gak tau. Iki ana. Ku mandi yo. Sopo iku? Juliane sing mendem. Ngene gak mandi lho. Iya yo. Riane maneh. Niate isun mata ajiku. Niate isun mata ajiku. Aji Semar mengkurep. Aji Semar mengkurep. Apa sebabnya Semar kok mengkurep? Wetenge seneng. Akan pelayon bae. Wah. Umon kon Aji Semar mengkurep riri. Iki jopo? Oh, tak tatak kon, Gu. Wis karep pisan kas, Ring. Pisan kas. Bolehna liyane. Niatin sun mata ajiku. Niatin sun mata ajiku. Aji Semar ndodok. Aji Semar ndodok. Apa sebabnya Semar kok ndodok? Tombo dadu le. Kok kon iki, Gu? Wis. Wis gak Semar-semaran wis. Bu Bagong bu Bilung ngono ri. Liyane ri. Liyane liyane Semar. Iku lho jarang guyan iki. Lah iki jarang guyan. Aku gelem muruki ya. Aku munu prebo pelantaran ae. Tapi desa neraka kon sing nyonggo. Ujare aku sembarang gelem aku. Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. Iki walat iki nampak nang awakmu, ape tung turunan anakmu gak iso mlaku lho. Oh, lompo ya. Iya. Wis tak ge temenan nek ngono. Aku kadung moto iwakan ngene ri. Padahal pelembungan ae. Lah ya kadung kemoto pokoke. Ayo, tekan dengan tomato. Ya boh, ya boh. Ayo, senakap, senakap. Ah, niatin sun mata ajiku. Niatin sun mata ajiku. Aji jaran guyang. Aji jaran guyang. Ah, jaran guyang ya. Iya. Tak guyang tengah latar. Tandu kali ya boh. Kau ni gua. Iki dulu latar. Kau banyu dulu kali hari. Latar ah kau ni gua. Aku ambil atas barang hari. Kau ni dulu latar. Boleh gegeran ni gua. Iya, kau ni. Kau ni gua pada umum. Kau jalan dulu kali kau ni gua. Aku gua latar ah. Iya. Oh iya. Tak guyang tengah latar. Ah, cemediku satu lanang. Cemediku setengah lanang. Iya, malah cemedi wandu. Bisa satu lanang. Satu lanang. Cemediku satu lanang. Tak sebet no gunung guntur. Tak sebet no gunung guntur. Segoro asap. Waduh, iwa iri. Buane yo. Dicoba aku di dalam puasa oleh buati akeh lah yo. Kau ni gula apa dek takon iwa yo. Oh, kau le. Kau le. Oh yo. Tak sebet no segoro asap. Nah. Ojo mana tak sebet no gunung gak guntur. Ojo mana tak sebet no gunung gak guntur. Tak sebet no menungso kantil. Tak sebet no menungso kantil. Ojo mana tak sebet no menungso kantil. Ojo mana tak sebenar menungso gak kandil lo. Wong tetel tak ida ikandil. Oh wis suwe. Mulai zaman Jepang ya ngono riyane. Tetel nanti dulu dicak ya kandil. Iki jopo. Wis iki mandine yo. Iya. Aduh ya wis. Senin Selasa Rebo Kem. Senin Selasa Rebo Kem. Cabang bayine tun mana gak mingkem mo. Cabang bayine tun mana gak mingkem. Wong kerang iku mingkem. Nek digodhog mangap. Koci kok bermung godhog sih. Dindi oleh kerang yo mingkem ri. Arek kok blak. Sopo iki? Oh iki jopro. Iya. Loh, oh, opo kebyar-kebyar kok lho? Oh, kok pamanmu nyuluk kodhok lek. Lah opo njuk kebyar-kebyar iku? Oh, niku jadi guyon. Kok lawan apa paman? Kok niku gak entes kok niku. Sopo liyane? Lho opo-opo? Niati sun mata ajiku. Niati sun mata ajiku. Aji cecek putih. Aji cecek putih. Panggonane nok wite galing. Panggonane nok wite galing. Aku gak mangan-mangan. Aku gak mangan-mangan nek gak mangan kala jengking. Pangan dhewe. Wong dintuk wae bengok gak mangan kala jengking kok niku. Kok gelem tangga. Kok gak tau mimisen ya. Are tak tunjuk pisan kok tak no. Wis liyane. Liyane. Niati sun mata ajiku. Akhire ilmu iki. Ya pirono. Niati sun mata ajiku. Lipat-lipat. Lipat-lipat. Wasi sedidik, wasi sedidik, wajah saipet, wajah saipet, pet mampet, pet mampet, mampet kersane Allah, mampet kersane Allah. Eh, dungane wong apa iki? Wong sunat. Wong gunane wong gak tadi kaya dungane wong nyunat ya rek. Aduh. Wes. Lakrak kok sajane ngono aku gak iso lho. Cuma aku nggudho pikiranmu sampai di mana kartola iku kepengetahuane ngene lho. Wong gak iso ya gak iso, kon tong kosong berbunyi nyaring. Wong bodoh ngaku pinter. Lho, epre-epre omblo-omblo cilik kawetane gedhe pungkasane gelandang carang teko pucuk. Eh, londo. Kanca male omongane saung galing. Tak eling wong edan iki aku suwe. saking bingung e. Wis ngene nek panjenengan. Wong yo paribasane wong elek aja dicampai koyo aku yo ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Giri Lusi jalmo tan kena kini lho. Maksud e? Giri gunung, gunung Lusi suket sak ndundure gunung sik duran suket. Si ana sing dukur maneh. Apa? Wong arep. Wong arep tapi bongko wae ngarep ndur gunung. Ya apa ndukure suket lah wong arep ta. Kon sing blakrak kon iki. Eh, gak perlu yakin. Yakin. Waduh lek yakin iki elmune. Wah, wow, ilmu mbujuki ku. Lah ya ngapus-apus. Ilmu klenik ah. Lah, yakin. Loh. Dah. Loh, sapa ali? Iya, dengarek. Ri kon iki ya opo, ri? Kon iki yo opo. Kon niku omamu rubung sak menuk kae, sak kon ndukene ngedung kelau-kelau. Dadi sidang omah dirubung ya. Tong, mambu gula bae. Kon iki mambu gula tak. Lah apa mati? Omah sapa ali iki, Dok? Tonggo kanan keri. Ngarep mburi nisor ndukure teko nang bumu kabeh. Lho, tak wong tak tinggal mangan apa? Bojone gak ono. Lho, bojone gak ono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya apa lho? Janane aku kok kok bojone gak lara lho. Lah ya gak lara kok gak ono ya. Lah iya wong tak tinggal gak apa-apa kok iki. Gak ono, Ri. Ya kok iki lu temen ta? Aku mari teko kono. Akeh wong. Iya, tapi dilurupi ta. Heh? Wis dilurupi. Dilurupi. Ya mawe gak lu sing ngetole. Lah ya dilurupi dikeki sewek lho gak ono. Karo pokoke aku bojone pari gak ono. Lah ya kosek. Gak ono mati ta mati. Sopo sing ngomong mati? Lho kok jare gak ono? Bojomu iki gak ono mbok nang tuku, mbok nang pasar. Ya bojomu iki. Oh, omongane kaya wong gendeng ngene iki. Ya tak ono gak ono iku mati. Aku iki teko kono iki mang. Tonggomu ngarep mburi teko kabeh lho. Pan tak delok bojomu gak ono. Pari delok ono celok tak sare tak teko kene kidungan. Enak-enak ana tekak tekuk dilaluk muruki karo lho iki malah. Langkah to lara kon muruki iki godange tak kok. Yakin mah ngomong ngarepe kaya enak mburi-mburi lak man yo menclek yo. Hmm, arek iki dikek kop telu enak. Oh, nek bener e anane bojoku gak ono, mesti blonjo. Iki lak menghadapi emben iki lho. Petang puluh ni anakku. Lho, wah ngomong wah. Kakku tak mari kepaten ngono lho. Mari mati di sumet sih bosong ae kan. Wis lha iki mati iki nyemet perjan ta. Lah ya lak mati ta anakmu. Ya mati ya mati plus mati iki. Sing ndi mati sing bareng. Ngono kon gak rono kin. Ora iso. Tak salah gak rono. Apa penggawe aku ya apa? Ya meneh-meneh ae nek sing kari lek sing mati aku tak rono. Kan iki ya apa sih kok. Ngancem dongane kan. Apa? Aku gak teko sing dhisik iki sing kari kae mek menawa sing kepaten mana aku tak rono ngono lho. Nanti ya ngenteni mbokmu dhisik mati. Oh, mengamuk kan iku ngancam kan iku. Aja ngono saiki gak iso melek antone sepurane ae menene aku ya ono urusan iya ya. Mati tak kandhani kon rek. Ngene lho. Ono melekan rame. Lho ndi? Nunggu konku kono. Melekan apa? Oh, ono sing badhean bareng ya. Gak undang-undang kon nek para badhean ngono ae. Nang gonku ya gudang badhe ya. Lho iso badhe ta? Badhean apa? Temen. Ya coba ya. Ya sembarang aku nemu rumah. Kon ngono nek iso badhe pedaku jengki sing kanu bahan iku pen. Anu kok depan mana depan larang sih? Diterus anak larang masih ngopi king mampeng. Ayo, padin pada aku ya. Apa? Ayo. Pohon terombo hijau tengah ireng. Ledri. Aisyah cili. Ledri aku bunder kok. Hijau. Ya, aku dilet-let tengah ireng. Tengah ireng. Iya, kaisa. Anu, lompong. Wah ngawur ya, kacang lompong lah ciut. Ayo. Yang di Jembar no. Kaisa. Katok. Katok kok. Iya katok. Wong mbok ijo tengah ireng. Iya. Wong ngirian tengok-tengok nang tengah lapangan. Tak jegot kanggo. Lah sak wong ngirian tengok-tengok tengah lapangan. Lah nek ngono iku badian gampang lho, anakku ae iso kok. Saiki kok tak badhe. Mesti toles dong karep iso. Napa sih? Lah badhe aku gampang-gampang anak sekolah. Iya. Anak gajah opo? Anak gajah bleduk. Anak kebo? Kebo kutel. Sapi cilik. Petet. Masalah. Lho. Kan iki wae mung kok blok iki anake gajah bleduk. Anake gajah bleduk. Iya, kebul gudel. Kebul gudel. Nah, sapi cilik. Pedel. Iki apa tekok kono sing salah iku? Aku mosok muni anake sapi ya? Iya. Nek sapi cilik ya sapi kuntet. Dindia sapi cilik sapi kuntet. Untungmu gak tau dititik wong. Kae iso lho. Eh, anake gajah apa? Bleduk. Anake wedhus. Jempe. Jempe. Anake pedes. Kowe, ya kowe dhewe. Lah keneri kon. Kowe dhewe. Kowe anake pedes. Lho, ya kowe dhewe. Ayo, kowe anake apa? Anake mbok. kon blakrak gak karo-karuan diwala-wali gak gelem kon iki nakal kon iki nyrekalan ayo mlaku-mlaku ra nanti yes biasa golek kancane aku krungu kabar jare iku lho sapa sapa ambek goleki munawar munawar kowe kira ambek kancane ya ambek digoleki ambek mlaku-mlaku mbek apa nduk embong kok ya wong munawar iku berita iku lak tanggoku ta iku bendine iku gak ono praine kowe kira terus sak bojone ayo rono diisah ayo sadar ya iya iya aku wis ngrono ya. Kal ngene wah sakno bojone Munawar iki bendine kok gegeran iki aku nggawa peking tak gawe mbijuk Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar lah arek mang wis tak bisiki lek aku omongan bareng Munawar arek-arek tak kongon teko rene dene tak bisiki lali wis bejane awak ngono ae wis oh iki kowe lha model wek wong edan arek iku lho iya iku lho lho cak wah lah, tuh perasa aku sope emang. Potong kamu kok boys sih. Siapa perasa aku mukio yang mana? Leru, ketok muat biar aku kayak gombal yang mana. Lekak ngono kok apa sih di kowe gua apa? Leru kan? Apa sih? Iki ngono sabu eksesi di jenar. Sampai di situ ya. Terus lagi sih merantoi. Deh, ya apa? Iki tengkorak. Nanti kan? Tengkorak apa? Lho kasih hati ke petung turunan. Waduh iya ya. Nek wong kedunungan iki mesti suki sakal. Penuh setahun langsung berporong pirang dino? Telung bulan. Ngomong ngamu kanu. Kanu nyekel kanu. Lah kancani macak ngini dek. Wah apa gelombor-gelombor. Kalau itu nyekelnya nih. Apa nyekel ya? Ngenyek dagel. Ini wong macak ya disesuai no karo kanca-kancane. Waduh, omah pono pating cerentel opo ae. Oh, karo-karuan wis. Iku sing cilik bunder iku kaya krecek opo? Lho, iku kul bunder. Oh, lha sing kaya bekecet ya? Ah, iko. Iko, lho iku watu kasiat iko. Ono kasiate yo. Iya, iya. Iko nek wong duwe ngon-ngon sapi sitok setahun manak 28. Apa gak pegel sapine? Wah, ono iku ono asing kon takokno. Aneh-aneh wadah. Eh, iki lho, nek kasih ati pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lah, ya selendro iki. Kon butuh ngene sak prauto lah nek pacar turi. Lho, ya akeh tapi siji. Iki jene ya peking wasiat. Lho, apa iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidungi. Lho, ya apa dadi wong sing mangi krungu ya, kidungan karo mekingi mesti moro ngekek klambi, ngekek dhuwit. Mesti. Iya, kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang, iku biasane kereng iso welas. Lho, karo wong lanang manut iki. Omong aku nabuh peking iki krungu bojoku. Lho, ngesakno mbek peno. Sakal mesti nangis. Lho, esuk ditok eh? Nangis. Iya, welas. Gak soalnya welas ngono. Lah apa? Nangis mergo seminggu gak tak belanjaan. Oh iki, lha iki kasih ati peking gak no, iku siji maneh. Lek iki anu, lek iki ana jawabe. Siap. Lek kate nabung. Gunakno peking wasiat iki apa? Mi, mi, mi, mi rasa mirono. Mi, aku dina Selasa gak iso rono. Sebab celanaku tak gadekno. Tolong mi tebusno lho iku. Jawabe iku. Kanjane kok dibalani wong Arab lho. Lho iku jawabe. Eh jawabe. Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane ae. Delan ya tak praktekno ya. Iya, iya. Sayur kubis. Yo ya caca. Lho iya. Lali-lali wong lali. Lho sing lambang titik ning. Lho. Dieleng. Ngana. sok nyoleng, nek sore nyoleng sulingane arek Surabaya. Tapi kon ngidung yo ngidung ilatmu aja ditokno malah kaya kiri iwak sara. Lon boleh nang apa? Wah, wis kenoane tambah keliru gak karu-karuan iki. Ketungamu blakrak ngono. Lah peno ngomong ae, dileng gak ana wong liwat marang ngekeki. Jenang selo ngapuran to yen wonten lepat kawula. Ora keliru pecotot. Lah peno ndelok ae mek bengok aku. Aku kepengin ro. Ah, tetak eling. Masih keliru krungune wong lu dadi enak ae. Lah eling Pak Mun ngremo nggo kepote kok. Pati ngenong keliru 6. Lho. Lho, Ri. Oh, iya, Cak. Nah yo apa cak omanyane wong penggawaku yo ngene iki. Kadek gamanku golek pangan yo peking iki. Bareng rumuke dongamu lho. Pitiku telu matek kabeh. Kitean babone bae. Oh saking enake bae, saking melase ya. Iya, kesabapa. Kidungamu kok sapi bengah nang jari enak ae. Ya saka kasih ati peking wasiat ati. Sing ngrungokno kupinge ana sabune wing iku. Lho gak ngono saking kasih ati peking wasiat ati iki. Nek kene gak nyambut gawe madolanan peking iku tok. Iya wis iki tok tinggalane wong tuwa iki cah panjenengan. Ya tak apa-apa panjenengan wong urip iku ya pengalamane dhewe-dhewe. Iya ana sing macul, ana sing nyopir ya. Daripada kena peking berat. Iya. Lah ana duwe 10.000. Lho aku gak iso balekno lho meneh-meneh. Gak tau utang iki tak kei. Oh, kok kei ya? Iya, dengan kerelaane ati. Wis matur nuwun cak ya. Heeh. Wis tak tunggak. Iya tak tunggak-tunggakno penak rezekine cak. Iya iya iya. Lho, lido ah. Ya apa? Aku lho, iki gak titip duwe arisan to. Ola opo aku arep. Lho kei krono lah wis krungu dhewe. Kok aku kok blobohe wong celanane tembelan. Lho, lho, terang gak? Eh kari sitik ya. Eh kari sitik. Ayo tak tak tabu ya. Oh, tak cucuk 6 di sik. Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan nyotolan apa terus sih mang ngono kon niku apa kon niku bingung sampean aku kon niku kon iki ngedung-ngedung tapi aja eling-eling duit kreditan kon niku aku lak ndelok keputran lan tunjungan wis ana model kretek dure dalan kanggo njaga nek keselamatan supaya lancar jalane kendaraan. Hop iki gak dihopno gak mampet iki. Lho mosok? Lho iya angel iki ya, tangan redek terus ya. Itu mon iki lho ana peking empet-empetan iki. Lho cak yakin. Ya apa cak gak tau petuk peno ya nyambut gawe ngene iki aku. Jangan nang pasar gak sedok. Apa ya? Kok tabuan ngene iki mak. Sakno ya. Omane kru iki dongamu cuk. Mau dadi. Wong suarane mbaung dari enak. Soko kasih ati peking wasi. Aduh, temen kok. Orang kerungnya itu lho, ndo omayumu watu, semuanya gak lele-lele lho. Saking anu, saking batinnya mbak. Gak batinnya onjol lor kematus. Gimana nih kalau nanti, ya? Pakai amu tangan camping kalau ini, bedah kardus, kelambing dulu kayaknya. Lho, sampean ya apa ya? Sampean lah, ini gak polos. Waduh, temen lah lahir batin lah. Temen, kayak laku lahir batin, cak. Kayak orang ewa ya. Kayak orang ewa ya. Laku yang di duit, cak. Lihat ono ya tambah ono. Gak, usah kayaknya. Aku cuma kudu kok. Temen aku tolo aku temen. Wis matur nuwun cak ya. Enaknya tuh mecan lo kon lo. Nuwun cak ya. Aku tak delono lek anu ya. Lho iya ya apa? Lho nek kemejan iki diguwak nek perapatan wae. Ya kroyokan wong Bambung. Ya gak ngono. Lha apa diguwak iki? Ngono dhuwit ngono cek payu 3000. Iya. 2000. Lho nek ngono ngene ae lho tak silih ya apa? Lho iku barang wasiat kok disilih. Katuk ndi kon tak pateni. Lho nek ana pembunuhan gak oleh ngene iku. Ngene wis. Nek panjenengan gelem nulung aku, yumu iku cek sadar, cek welas karo aku. Iya. Iya. Omah iringane omahku ya, omah gedong sun-sun, iku peken, iku peke Cina kene iki. Wah, wis tak go nyengkrekno. Kok ya lo. Ah, tak no. Gak lo. Karepmu ya apa sih? Wis ngene aku nyilih rong dino. Engko Wis tah aku ngerti-ngerti engko tak kei duwit rokok lah wis. Kok tuku ta iki? Lek nek istilah tak tuku 100 bab wis. Aja kasar lek karo kanca tuku gak oleh. Kasar ngkara ngono ku kasar wis. Darine kanca kok mentolo. Wis lira ono duwit ae gak apa-apa ya. Lira ono duwit. Omonganmu gak kualik aku. Lah apa? Tuku gak oleh kasar lira ono duwit. Iki ben kok wis dinyang 100 areng karo kanca wis karo beno ya 1000 ya ya kanca 100 selawi lah gak apa-apa. Nulung aku 100 selawi. Gak ngene lambemu lemes ngene. Lha apa ambek wong liya 100 sampe aku 100 selawi. Ya wis lek ngono iki sampean gowo ya duwe ndi ya. Iya iki mule. Soale mambengi ngipi panjenengan kaya manuk bekutut miber kaya gak manggon nggon konyene. Ya iki. Wis wayahe mencel nang omah peno. Antarane cocok karo ripenku mambengi. Ngipi apa? Wadah. Bun-bun aku dilatih kerek ya. Ya jange oleh peking wasiat iki. Gak oleh peking iki telung dino yen aku kados. Wis lek ngono dhuwit tak gone. Iya iya. Aku lek ngono tak delrono ya. Iya iya. Sampeyan gowo ya. Iya iya. Wah, iki wis alat singampuh kanggo bojoku. Mesti welas. Kakek aku jawab dhuwit 10.000, 20.000 gak kesuwen karo bojoku. Kakek pirang-pirang wulan gak tak belanjani. Wis gak nuntut njaluk blonjo. Sing penting nyisapno bojo. Bareng saiki setengah wolu mulai ku buka. Wis aku timbang sumpek-sumpek ngrasakne bojoku. Wong dodol iku pancene nang ati ayem. Asil titik-titik pokoke bendino maler nek dipangan. Enake ngene iki tak rengeng-rengeng kaya jamane si aku nem-nem biyen. Pirang-pirang dino iki ketrak bleduk terus aku watuk, ae suaraku mulai kaya ngene iki apa iki. Thank you. anak bu gerang. Kenapa sih? Cerewet. Ngarep suaramu enak. Suwe-suwe tak rungak nomari kaya suaranya perahu tu. Alah, biar sampean lak cinta karo suaraku. Bareng saiki aku wis tuwek ngomong ngono. Aja kakek ngomong, aku ngono kangelan nyambut gawe. Biyen kon ayu saiki, biyen kon ayu saiki legrek. Lah wis tuwek, jek mula. Makane suaraku koyo ngene iki sak ngabote dalane pangan peno. Tarewangi bendino ndeplok kaspet gawe gethuk. Ya gingingone peno iku. Omonganmu titik tapi sengake nemen kok. Apane yo ngandani kon nyoni rumah sangu putumu tah aku iki. Sampeyan iku sajeke dadi bojoku tau sing belanjane aku. Lho lah kan rumah sana tak belanjani tak ngalah yuk gak tahu yuk aku sih belanjani sampean harus piro-piro tak aku dadi wong lanang gak tahu ngono iku takarane wong bebojoan iku ya kalau cok gampang murang muring lho aja kakek ngomong sampean ngono wong salah tapi gak gelem ngakoni salah aku iki gak apa delok niki lho lho aku kok pamer ngene ya tuh aku iki putumu ta ya anakmu durung kepethuk wadanamu alah wadanamu nek wis krungu iki Pancen sampean lho rodok slering kok anyane. Kon dodol gethuk lindri wurung buka mergo keturon kon. Lakonmu. Aku ki tak pikir-pikir sampean iku tambah tuwek tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir mana gak kaya wong gendeng. Sampean sobo nek kono kuburan nek tengok-tengok nek sore wit lho perlune apa tak takoni. Lah iki opo nunggoki manuk iki. Manuk? Iya. Lho sampe ini lho, pas dia manuk dia tak nunggu manuk ini lho ya tak akonin aku beli manuk tapi lak cili alah masih cili ah tapi lak sing penting lak ya anggungnya unine tapi bukti ini ingin ane dinyang satu selawi ya gak boleh ya panjangnya sampe ngun anjangnya wis tak nyebut apa om wis tuwek ngun ya but ngunah oh wis tak cekat-cekat kok nanang epang-epang kita nagai alah kok anasnya gendeng tangan kan itu kan ada dadal berungak naiki. Nek aku ngrungokne iki terus mangan parek ngono ta? Lho, lha nek kon piye? Lah, sakal kon gak mikirno donya. Tutuk wae dengkulmu ngene. Rumangsamu, apa tekok tutuk dengkulku. Kok enak. Tapi iki ana ikune. Mi lho ya. Lho. Mirono miroso. Mi aku dina Selasa gak iso rono. Duwe celana sitok gadekno. Tolong mi tebus no. Oh edat gendong lagi ya. Aduh, wah kon ku cinta kamu orang muring apa aku. Rungak no tak tak itu ngalang ngalang. Rungak no. Lu kata kumat di sana. Gimana ni apa sih kau kumat ini? Alah apa? Mesti semaput kan sandang pangan ora pati betongane barang sing mesti lah kidungan ngono kok pamerno lho ora enak ayo dilakoni amre gampang wong tele re jeki. Wes blenger. Ya apa? Wes karo isin. Lho kan iki tak kidungi ngono kok. Alah, wong ngedong ngene. Aduh. Kartolo. Loh. Kartolo. Aduh. Lha kok dhisik ngepuk ya ngepuk. Delok ta. Jajane gethok lindir muat marit iki lho. Babang. Eh? Sapa potongmu metu gedine, Kak? Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soalnya kon debuki iki ta. Gak. Lah soal apa? Sawakku bendine entek kok dol. Wah, kuwandeng kon lu. Ngene iki krungu tangga ya apa sih ngene sawangane aku iki kok gak iso mimpin wong wedok. Ini lho Pak ya. Iya. Sesuai itu tak pikir-pikir isin dhewe lho Pak. Aku ki dirungok nopong-pong. Yang ini ki sing rugi ya duduk kon. Ya apa ngene ki Pak, gedhemu gleteran kaya ngene. Daganganmu. Tak kolote ya. Iya, Pak. Wanceng lho. Petokmu tak kolote. Alah. Alah apa rumah sama amplop aku kon kolote. Mana gedok lindri utari? Hei lo! Hei! Iki warung dagangan sangat nubancaan nih. Mawur, hei. Kene rame malam-malam ayo juk. Wis lolo malam-malam malam-malam. Walah bathukmu kok metu. Wis oleh pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki mang nganti menonong. Eh lho, opo iki mang? Kon njaluk semaput menit ta saiki kon. Lah ngomong opo menawa iku? Lho, perkara iki lho. Iki lho kon jok-jokno iki lho. Aku santap baki mancur-mancur iki. Lah gak iso. Gak iso apane? Lah ya opo sih? Mi miroso mirono. Wis, mi dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak duwe crana. Crana ku tak gadekno. Tulung opo tebusno? Lho. Masa gak sampe lut yo cilik. Lho, makane malah gendeng pisan. Wis suwe. Lho ya. Engko lak ngekeke dhuwit, sak yakin bareng. Aduh melase awakku ki ana dhuwit. Yo sing akeh. Lho ya. Soal lolo kok motor. Lah iya, matur nuwun cak yo. Lho, ya gak percaya, gak percaya. Lho, wis gak ngandel. Kandhani kok gak ngandel wong sak turunge kon mangono ana perapatan wong telu. Iya. Ala apa? Mesthi kon rundingan. Rundingan apa? Ya perkara ngene-ngene iki. Apa sih kok? Iya. Iya. Lho ya. Tidak omong aku. Iku sak gobloke temaiku wis tobat ya aku sih arek-arek iki. Yo apa Kang, Riko iku Kang, Riko iku yo apa Kang, Riko iku Kang. Nggih lho Cak War. Penoe iku ya. Wong wis tambah suwi iki tambah tuwa. Mare nono barang sing koyo ngene. Kon ngomong yo ngomong kin. Iya. Tapi aja njempok ali-ali Ronggolawi iki lho. Sing ali-ali Ronggolawi saiki. Penno sik pancet tahe penno iku ya. Bojoku ali-ali Kuningan iki. Ini lho Cak War ya. Iya. Kanca telu mau sampe berbuat ngene. Sakno mbek Yu iki lho. Penno ku wong laki rabi sak mulu suwene gak belanjani. Iya. Wong laki rabi ku Cak ya. Syarate tanggung jawab, iya. Setia. Wis mek iku tok. Nah, pernah itu tanggung jawab ya enggak. Setia nawa wedok ya enggak. Gak tau belanjani, apik pakan pernah iki yo pating cewek entek. Lah iya sih yo. Pokoke ngene iki. Wong kon yo dhewe aku iki sabaku pasar. Pakaianku aja sampe kutu mek kanca-kancane gak gelem salen. Ngene lho. Sik ngene dulu kula mek gene lemah. Gambar kaos tok iki lho ri. Buruane 45.000. Lah iku opo? Ono ngene. Mangane kon tak elingno. Urip sepisan yo gak perlu percaya mek barang sing kanok kasiate. Ono nok keris ngene kon tuku ya. Ono watu kon tuku ya apa kon niku omahmu sampe rungsek koyo ngene. Lah iki keris iki keris gawenan pasar turis iki. Ya ben. Nah, iki untuk penghias dindi. Lho, mung tinggalane kala munyeng iki. Niku berat. Lah kon selalu mikno ngene ya nglalekno ekonomine bojomu war. Pancen iya aku ya menyadari. Aku nyambut gawe nyusang jembalik. Gak tak gawe nyuwar gak nuripi bojoku. Malah-malah tak gawe nuruti kesenengan aku. Iya, ana bolus kambang ajarene kualine Joko Taru. Mesti kae doyong-oyong gak karo-karuan. Penon to lho tak bojoku sampe drewang dodol gethuk ambil lindri. Iya. Badan badine apa? Ngewangi peno ngene iki. Badine gethuk dicolong digawe tuku akeh. Si keris berkutut, berkutut kula loro ning tuku. Lah ya pikir saiki masak kartu tatakmu. Manuk sakit nunggu manuk. Manuk duduk lho. Aku yang ngaku lho. Aku takoni nek duwe manuk. Wis duwe manuk dhewe tapi manukku cilik. Wis lek gak seneng manuk bekut. Lah iya. Lek gak seneng wis lek gak seneng rundingono mbek bojomu tak ijoli manukku ya apa? Ya. Lek ono gak seneng. Lho manukmu suarane enak tapi ndase gede wah. Iya wong manuk gagak. Kale bekut gelem dijalani ono gagak lah untung aku ta. Ngene lho. Kono pancen gak kuat rumah tanggamu nawar, njaluk pegat sementara. Lah nek bojoku terus tak pegat, nah, tak lelesane sih. Kate bongkol nyen kono niku. Wong rumah tanggaku cak yo. Wong lanang gak oleh menang-menang dhewe. Sebalik wong wedok yo gak oleh menang-menang dhewe. Sing penting saling menghormati, ojo gawe sak karepe dhewe. Sebab lek penuh terus-terusan ngono, rumah tanggane kanca kabeh lak enak-enak. Iya. Nyetel TV sak anak bojone gak tau gegeran, kanca pancing sabar. Lek penuh iku gethuk lindri dodole pinggir embong, sing lanang pating trembel. Terus kemarin ono lo ono omah gegeran lo, terus ya opo nasib. Wah, jadi nangis ta lo. Jadi nangis, ngiling yo ngiling mesti, jadi nangis. Tak tolo gak nelong saiki. Mengine ku umat njane. Ngene lho, War. Wis ono pangunan-ngunan wong rumah tangga iku nek rukun, mesti rusak. Lah nek gak rukun, rusak ri. Rusake sepeda, oh garasi. Rusake motor, oh garasi. Lah nek rusake untumu. Omonganmu sengak karo wong nggo. Untune ilang yo. Wong ono paribasan gilu iki, jelmo tangken yo. Balik-balik paribasan iki kudok ae. Kanok liyane. Wah, ngene gak arep. Pernah ndelok kadhane rumah tangga safari opo? Iya. Seneng toh? Masih gak lebih-lebih biar sederhana lah. Ya kalau yang anak sampe pinter. Kartolo kasihan di opo omae. Masih kok susun omae kasihan sederhana. Nah. Nyukupi nama wedo. Yuk penuh itu wis tak omongi kin. Ngono lho. Ayo masih nontok ludruk bareng kidungannya ayo disensir. Jadi karo ludruk biyen. Iya. Nek biyen lah sanepoan. Iya. Aku eling kidungannya ludruk biyen. Iya. Mas P. Kondorio. Gak sampai dolek olio. Iya. Nah. Iya. Iya. Iya. Itu nek ono mana? Ya apa? Jalak koci jalak urip. Mbok ne brai anake gedean sampe meletet lho. Lah sing penting saiki sarene semari gegeran ayo sing rukun. Ayo apa? Ngidung ya. Entenan ku terus apa? Terus mulai dewe-dewe ngono lho ya. Iya, engko ana sing jombang ana sing meduroan sing biasa. Iya. Ya nek ono jumu ya cek melok seneng-seneng rek. Gak cek godhog timah nduk mburi. Kendeng apa niku? Anu godhog wedang. Iya. Ya ya. Ya Sila Julia ya. Iya. Ayo Sila Julia. Kalem-kalem ae ya. Dah sekali ini iki lho kanca akeh. Ya Mas, tuan rumah lah. Apa tuan rumah lah, tuan rumah lah. Joko Negarane Kutha Malang cawar hawane adem lemarjo dalipo kebersihan eko mono pangkal kesehatan cekap semanten piatur kulo saemboten boron ke erat